sak sampune kita dipun paringi saged mirengaken, saged nglampahi, mugi-mugi panjenengan paringi kelezatan, kenikmatan, nikmat daripada ibadah dan melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi sedaya sing rawuh yang mirengaken benjing dipun panggihaken kali Gusti Kanjeng Nabi sarang-sarang wonten swargane Allah saged mirsani Gusti Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Mugi-mugi Gusti Allah ngidini dan ngersaaken. Nerusakan pengawasan kitab Irsadul Ibad Wal Bazar. Ngriwayatakan Imam Bazar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu mempunyai kebiasaan yaklimu adfarohu, ngetoi kukune Kanjeng Rasul, wayakusu syaribahu, lan ngerapino, ngetoi, dirapikan brengose Gusti Kanjeng Nabi. Kapan dilakukan membersihkan rambut, kuku, barang niku yaumal jumaati, dilakukan dina jumaah. Qoblal khuruji, sebelum keluar ila sholati nanggene sholat jumaah. Kenapa ini dilakukan Rasul? Niki adalah tafaulan, simbol yen dina Jumat niku kula kali panjenengan madhep nang Gusti Allah. Baik tiang istri utawa tiang jaler, ngetoki kuku, ngetoki rambut, diusahakan kados Gusti Kanjeng Nabi. Simbol kula kali panjenengan gambaran kotoran-kotoran, kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan itu ditinggalkan, dibuang jauh-jauh. Sak sampune niku Jumat yang akan datang kita menjadi orang yang bersih. Ya. Iki diusahakan umpama kukune wis gak ono ya apa? Kukune wis bersih. Brengose bersih. Kepingin oleh sunai sampean api-api ngetok ingetan buatan apa-apa gunting lho sampean lebonan kukudok lakokno lho kepingin ngelakoni sunai Rasul. Iya gak duwe brengos cemukur tok delen gini lakokno gini. Iya aku mari potongan hari yes potongan rambut mendidik tok asal jadi gak petal lah. Iya ulah apa? Kepingin tafaulan lambang ngikuti mugo-mugo dengan kita membuang kuku, membuang rambut, terbuang juga kesalahan dan kotoran kita. Iya. Nopo maneh lek sampean niku ngikuti Kanjeng Nabi, gatik sampean waca dilang nabi Gusti Allah. Kul wara Nabi Muhammad nang menungso kabeh iku. In kuntum tuhibbunallah, lek pancen sampean niku temen-temen cinta nang Gusti Allah. Lek pancen sampean niku temen-temen kepingin penjaluk sampean niku dituruti ambek Gusti Allah. Atas nama apa? Kula kali sampean dituruti penjaluke krana senenge Gusti Allah. Ana wong sing dituruti penjaluke. Kenapa apa? Gusti Allah gak omeski lho tak kei kon. Iya. Contohnya apa? Lek wong ngoten niku. Iya, jarine Imam Athaillah sing gadah kitab Syarah Hikam niku, iya. Ikhdar ati-atian. Wujuda ihsanihi. Lek kapan uripmu iku enak. Iya, enak gak ono masalah, sembarang enak. Waras nyambut gawe iso. Karep ngene keturutan sembarang keturiat ma'a isa atika. Padahal sembayangmu keter. Kon medit ngenyek nang gene uwong sombong. Tapi kon dikei fa innahu istidrajun. Iku ngono gak omesi Gusti Allah nang gene awakmu. Iya. Gak omesi Gusti Allah. Lelek kula kali sampean dituruti niku wau dengan diiringi kelakuan kula kali sampean apik nang Kanjeng Nabi, fattabiuni. Lek kepingin dituruti, disenengi Gusti Allah, ayo ake titik urip iki dipadakno ambek kelakuane sunnahe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badal Islamu ghoriban. Islam dulu dikenalkan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah dunia, koyo ajaran sing asing, aneh, unik. Ya. Wasayaudu ghoriban. Besok juga bakal Islam ini diarani agama sing unik dan aneh. Tuba lil ghuraba. Untung bejo kanggene wong sing dianggep wong asing, wong kuno, wong kolot. Wa manil ghuraba ya Rasulullah. Siapakah orang-orang yang dikatakan orang asing, wong aneh, wong kolot pada zaman itu? Alladzina yuhyuna sunnati. Wong sing isik gelem nyempatno nglakoni piwulangku. Ya. Hari Jumat lek niku kula kali sampean wis seminggu nuruti karepe pikir. Minggu kula kali sampean wis mari subuh gatik wiritan langsung genti celana mubengi alun-alun. Iya. Jantunge kepingin sehat, awake kepingin sehat ya remek ae. Senin nyambut gawe, ngene nyambut gawe, tolong seminggu iku dina Jumat khususno. Gawe apa? Nutupi kesalahan seminggu. Lek ne ndak buyar pisan. Iya. Para hadirin sekalian, pesene Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillah. Menungso urip iki cekelono. Dicekel apa? Lakonono. Bihablillahi dengan tali yang menghubungkan kamu dengan Allah. Tali yang menurunkan pertolongan dari Allah. Apa tali itu? Tali itu berupa ajaran utawa piwulangane Gusti Allah sing ana ngene Al-Qur'an sing dijelasno ambek piwulangane Gusti Kanjeng Nabi. Iya. Wala tafarraqu urip iki ojo kon dadi terpisah-pisah. Gawe karepe dhewe-dhewe dengan kepentingan dhewe-dhewe. Duwe swarga gawe jalane dhewe-dhewe. Aku seneng iki melo iki melo iki. Jangan. Lek kon iku mang gawe karepe dhewe-dhewe mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, dieling nang Gusti Allah akibate. Wadhkuru nikmatallahi. Ilingo kon biyen oleh nikmate Gusti Allah. nikmat itu terasa idz kuntum a'daan, ketika kon iku mang antara satu dengan yang lain, si jine wong nang wong liya saling bermusuhan. Kene apa kok bermusuhan? Padha karepe sing dijaluk kekuasaan dadi rebutan. Nggih. Yeah. Lek wis rebutan gak segan-segan endi dulur, endi kanca dadekno lawan. Musuh. Lek wis dadi musuh sik gak lega ae, gak segan-segan gampang no mateni wong. Lek wis mateni lega aku. Apa keturutan? Ndak. Uripe menungsa iki wis ngono iku. Kepentingan-kepentingan. Ayo kon lek ne duwe kepentingan apa-apa, tuangkan. Tuangkan iku delen ana ngene kendaraan iku si Allah. Liwatno salat. Mari ngono sampean niku mang terus bekerja. Ikhtiar apa sing dipisani. Mari ngono hasil enggak kita harus sabar. Innallaha ma'as sabirin wasta'inu bis sabri. Lek kon duwe karep apa-apa, mintalah tolong dengan Allah. Dengan cara apa? Bersabar. Was sholat. Kalau toh di napa mantun sabar kita bekerja dan sholat kok wis dikei alhamdulillah. Kalau belum, innallaha ma'as sabirin, tandane kon lek durung dikei Gusti Allah sik kepingin ngancani kon. Iya. Gusti Allah yo apa kene wis sembarang gak dituruti ae. Lali ta ngerti yo kon niku. Sik dikarepno barengi Gusti Allah. Iya. Ojo kon gawe keputusan dhewe wala tatafarraqu wadhkuru nikmatallahi idh kuntum a'daan fa'allafa baina kulubikum, maka Allah menyatukan, ngelulutno, nyocokno pikiran kamu dengan orang lain, saling menghargai, saling menghormati. Sopo sing murui Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka dengan ajaran Nabi, dengan Al-Quran, emosi egoisme itu menjadi hilang, maka kita tadi menjadi saudara. Iya. Wa kuntum kon bien olehmu musuh-musuhan, olehmu merebut kekuasaan, olehmu kon iku mang kepingin seneng gawe karepe dhewe. Iya. Wa kuntum ala safa khufratin minan nari, sehingga perbuatanmu uripmu sing kepingin seneng iku mang nuju ketoke seneng, tibane iku mang senengan iku nuju nang ngene pinggirin neraka wis intip-intip ana kono. Fa angqadakum minha, maka Kanjeng Nabi ngentas kula kali sampean selamat tekan neraka, kembali kula kali panjenengan. Ya, ayo golek kemuliaan niki liwat napa sing diwulangno Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, keranten Kanjeng Nabi niku wama jarene Ustaz Masmu niku wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi niku menjadi rahmat. Asmane tok, jenenge tok niku keramat. Disebut Allahumma shalli ala Muhammad itu mendekatan rahmat. Nyawang wonge menjadi tenang. Kabeh sing ana Kanjeng Nabi ku mboten buak blas. Lek kula kali sampean nglakoni piwulangane tambah ndadekno ten tentrem. Ya. Para hadirin sekalian, sehingga perjuangane Kanjeng Nabi ngemong kula kali sampeyan iki berhasil. Asale kula kali sampeyan dadi orang-orang yang terpinggirkan, sudah di pinggir neraka, Kanjeng Nabi telaten mulang kula kali panjenengan sampai kula kali sampeyan dadi wong sing mulya. Jarine Gusti Allah, kuntum kon kabeh iki wong sing gelem maca selawat, wong sing gelem nglakoni piwulangane Kanjeng Nabi Muhammad, khairu ummatin, bagus-baguse generasi utawa umat, bagus-baguse menungso. Kula kali sampeyan iki ukhrijat linnas, besok kula kali sampeyan di hadapan seluruh manusia dan ini kiamat, kula kali sampeyan diceluk ambik Gusti Kanjeng Nabi, aina umati, umatku rene dhisik, rene dhisik, dideleng gini panggung sing paling dukur dinteni Gusti Allah. Gusti Kanjeng Nabi onok gini kursi sing paling mewah, kula kali sampeyan diceluk situ-situ onok panggung. Di umatku, umati Kanjeng Nabi niku, lek nikapan onok wong ganteng, onok wong ayu, putih kulite, yaiku umati Kanjeng Nabi. Kira-kira kulit sampeyan ireng tak putih? Nget? Melebu tak mboten besok? Ya napa carane mutino? Yuh syaru umat yud auna umati hurran muhajjilin. Besok umatku iku dipanggil dalam keadaan wajahnya berseri-seri putih. Kulit-kulitane berusuh putih. Gak ono cacat. Blas. Kenapa kok demikian? Min asaril wudu, sebab biyen kakean wudu. Gak apa-apa sampean sak niki ireng, sing penting sering wudu, besok dadi ganteng. Iya. Takfuruna bil ma'ruf, krana biyen sampean iku gelem woroh-woroh ngejak-ngejak kebagusan, watan hauna anil mungkar, dan nyegah kemungkaran. Ya, mulia kula kali sampean. Kira-kira amal kula kali sampean nututah nut boten kia? Gusti Kanjeng Nabi setelah noto kula kali sampean niki boten ditinggal no. Pesen, yo apa carane njogo umatku iki supaya gak balik maneh. Jari Kanjeng Nabi, tarok tukum alal mahajjatil baidho, aku ninggal noko niku wis dalam keadaan padang jembar. Iya, barang sing halal wis jelas, sing haram wis jelas, kabeh tak jelas no. Cara mengatasi kesulitan koyok ngini gak perlu nang dukun, gak perlu ramaran bintang, gak usah, kabeh ono. Kedokteran yono kabeh ono. Iya. Terus Gusti Kanjeng Nabi derengi pamitan kula kali panjenengan. Aku gak iso ninggali opo-opo nang panjenengan. Sing tak tinggal no mek pusaka loro, jimat loro. Iya. Jimat napa niku? Kitabullah, rupane Al-Qur'an. Al-Qur'an niku wau saged sakti dan bermanfaat kangge kula kali panjenengan lekne diwaca. Lek tuku Qur'an, akeh Qur'an ngene omah, gawe petetan sampai anek sawangi ambek beltuk yo gak ono gawe iki. Saktine Qur'an iku mang lekne diwaca. kula niki mboten saged tajwidi diwaca. Iya. Kula niki mboten anu cuma sak ayat diwaca. Pokoke diwaca Quran niku. Sakti punan. Iya, sing nomor loro wasunati ajaranku, kelakuanku, piwulanganku sak iso iso nih lekot iki mang jendeli luru lantadilu bak di abada uripmu gak bakal sengsoro kesio-sio delatap natap ngawur kesasar gak sampai. Lek pengajian malam selasolak sering ya Habib Ali di kampung ya. Isuk maca Quran, cek ni rezekimu lancar. Mari maghrib maca Quran, imanmu cek ni kuat. Langgan tenang ya. Ya. Mari asar maca sempat no tirakata no urip niki isuk so sore. Lalek kulo kali sampean niki wau Quran ditinggal no, ngaji ninggal, Kanjeng Nabi ditinggal no. Cari Gusti Allah wa mayyaksu an dzikrir rahman. Sopo sing dele Quran onok gene bubet kadiwoco, sing diwoco majalah, sing diwoco koran. Ya apa jari Gusti Allah? Nukoyit lahu saitonan. Berarti de'i ngundang setan. Pahuwa lahu korin. Tan setan. Isu iki aku rewangono sampai ingkuk sore. Siap bos. Tapi le esok puluh kali sampai maca Quran direwangi Gusti Allah. Walladhi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Esok maca Quran Gusti Allah teko malaikat pesen nang diai wong itu lungono. Siap Gusti sampai so sore. Sore ganti Gusti Allah mang mekas wong iki dikokon jogo. Saniki giliramu. Siap. Joko mana. Dadak nomari maghrib iku maca Quran. Aduh gak sempat aku gak sempat. Gak sempat. Repot. Kate turu ya Allah. Kula wau dereng maca Quran. Maca dilu. Diwaca dilu. Kaya apa? Nirakati urip bengi jenis lah. Selamat. Iya. Dikencani Gusti Allah. Gak katene urip kesio si sio. Iya. Yeah. Kurang opo kula kali sampean. Diperjuangkan Kanjeng Nabi. Lek kula kali sampean niku wau kepingin kepingin balas Kanjeng Nabi umpama kula pun maca selawat dari Gusti Allah. Kon maca selawat sepisan niku tak kei 10.000. Aku sing bayar. Terus nongkan Kanjeng Nabi apa? Tidak bisa. Tidak bisa kita membalas jasa Nabi. Boten saged. Iya. Yeah. Kulo kali sampean maca selawat. Dibayar Nabi Gusti. Allah man sholat sholatan wahidan. Maca selawat sepisan. Dikei balasan Gusti Allah 10. Diilang no kesumpekane 10. Diangkat derajati. Dituruti karepe 10. 10. Gusti Allah sing ngajar. Kok durung apa-apa sih anak Kanjeng Nabi? Iya. Yeah. Para hadirin sekalian, terus kula kali sampean selawat durung iso. Kira-kira sampean bales sapa nang Kanjeng Nabi? Wong Kanjeng Nabi niku lek dina Senin, dhek niku nirakati uripe poso menghormati hari kelahiran. Sampean gak iso ta menghormati kelahiran Nabi? Sakit ta mboten? Sakit. Maca selawat. Selawat apa? Tak karep sampean krana Gusti Allah dawuh sallu alaihi wasallimu wasallimu tasliman. Lek ngerti cara Arab sampean tasliman ini adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak iku ana berarti macam-macam selawat. Ana sing maca pirang-pirang selawat sakarep sampean. Dengan cara apa saja yang membanggakan Rasul. Iya. Umpama sampean ulah pokon maca selawat, kada cuma sallallahu alaihi Muhammad ijol-ijolan cowek. Kae, oleh wong iku sedekah kok. Kanjeng Nabi menganjurkan kita banyak sedekah. Kanjeng Nabi gak ana wong sing cowek, bid'ah iku dapuramu ngono ah. Jangan dipandang cowek, dipandang dari segi sedekah kita menghormati. Iya. Yeah. Wong iku alas ana ae. Lek digongkon maca selawat abot ana ae alasane sing ngene kon iki nyumbang opo nang Kanjeng Nabi? Iya. Yeah. Dijak mulutan, aku wis mari mulutan dari akhir. Iya. Yeah. Usahakan kula kali sampean sak duwe-duwene kan wonten banyak cerita, banyak cerita. Tiang niku para hadiri sekalian ana wong melarat iri nang wong sugih nyelengi. Begitu wis mulut, ya Allah slametane kelahirane Kanjeng Nabi, aku gak kate tuku jajan sing murah, gak tuku barang sing murah, iki slametane Kanjeng Nabi. Ya lan anakku tak slamati jenang pasar ditukokno buah-buahan sing wong gak duwe. Mari ngono digowok nang gene masjid. Jare sing nrimo iki rek berkate wong sugi. Ketoke enak. Gak ngerti iki berkate wong larat. Saking hormati Kanjeng Nabi kepingin dhek niku wau direken Kanjeng Nabi. Masya Allah bengi dipethuki Kanjeng Nabi. Mari kepethuk Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi kula boten kerasan repoten donya. Kepingin kepethuk Kanjeng Nabi. Lho koyok ngono. Ini sudah menjadi bukti. Apakah kita tidak bisa? Bisa. Iso. Iya. Kapan? Itu kesempatan. Kesempatan. Ojo ngongkon wong sing gak tahu kepethuk Kanjeng Nabi. Ngomong gak iso. Karena hatimu kotor. Mahabbahmu kurang. Baca selawat. Agar kamu ditemui oleh Gusti Kanjeng Nabi. Lakukan akhlak. Akhlaki Kanjeng. Hormati orang lain. Sing loman. Ditemui Gusti Kanjeng Nabi. Lek wis wong kepethuk Gusti Kanjeng Nabi. Wenteng sembarang. Ngurmati uang iyo. Mesem nang uang iyo. Karena apa? Iki lho sebabnya nyemethuki Kanjeng Nabi. Iya. Mergane jamaah masjid niki. Wingi wonten omong-omongan teng kula. Ustaz, mari maghrib niku biasane mantun salat maghrib tiang-tiang niku wangsul eman. Yo napa lek damel mau maos Maulid dibak nene. Monggo. Iya. Yeah. Jare Ustaz Rozak kula sanggup sing mimpin. Nah, dadi mulai tahun niki ya. Dadi mari maghrib langsung maca di tiba. Lek sampean gawa cowek monggo. Gak gawa ya gak apa-apa sing penting maca selawat. Iya. Yeah. Selametan hari selametan iki Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi kula nyelametake kelahiran sampean cekne asal barokah saking Gusti Allah. Anak-anak kula cekne kaya sampe ana dikeki ya Gusti Allah. Iya. Yeah. Insyaallah mari isa status biasa ini iku nggih. Yeah. Kados biasae mari isane ku wong-wong mari teko langgar-langgar nang kene masjid gawa cowek maneh. Iya. Yeah. Cowek niku apa? Maca kesalahane awak dhewe. Ngaten lho. Mari ngono dicocok nang Kanjeng Nabi. Iya. Yeah. Dadi mari maghrib di masjid niki wonten mari isa ada diteruskan dengan isari. Menene ono mene. Iya, mari i, mari isa pas. Gowo cowek mene, gak foto. Sampai tiap mulutan gowo cowek. Kono wis ono panitiae, gowo on ijolno. Iya. Tuku wo sego pune dadi 5000 gowo, oh dadi sedikit. Sing penting nyelameti Kanjeng Nabi. Gak kira ditolak ambek Kanjeng Nabi, banyak cerita. Orang yang kepingin ketemu Kanjeng Nabi dengan sungguh-sungguh ditemoni ambek Kanjeng Nabi. Ake-ake wong lek wis kepethuk Kanjeng Nabi, Masya Allah. Gak kerasa urip ana donya niku. Saking napa? Guantengi santune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun akan ditemui oleh Rasul tanpa pilih-pilih. Napa maneh lek kula kali sampean gelem nglakoni piwulangane Kanjeng Nabi. Sing penting, Pak, wayahe Israil teko Kanjeng Nabi di samping kita. Lek kula kali sampean dalam hidup niki menyempatkan memperjuangkan katene turu mang durung maca Quran. Maca Quran. Iki wis saiki Nabi. Cek uripmu gak soro. Maca kon selawat, selawat ta sakarepmu. Selawat burda sakarepmu. Maca dibak sakarepmu. Selawat naria sakarepmu, pokoke maca selawat. Ati tangi turu kate abek kate turu. Cekne slamet. Lombe sok nalikane kula kali sampean diparani Israil. Kanjeng Nabi ana ngene kono. Israil iki umatku lho, wong ahli maca selawat sing genagon. Nggih Kanjeng Nabi. Biyen wis tak jaluk nang awakmu. Israil sing alus, sopan olehmu njabut nyawa. Nggih Kanjeng Nabi. Kok sik lara iki? Kanjeng Nabi. Selama kula ditugasno Gusti Allah nyabut nyawa niki mboten enten sing kados sopan alus kaya sampean. Lah kok lara? Yo napa malih Kanjeng Nabi? Mendang lara besok. Wallahu a'lam Kanjeng Nabi ningali kelakuane. Lek kelakuane menggok-menggok kaya bongkotan menggak-menggok lek ditarik nggih kesel Kanjeng Nabi kula. Iya. Yeah. Wis malaikat Israil. Lerone. Nyabut nyawa umatku, tumpek blek nonang aku tak sanggo kabeh. Iya. Yeah. Lah lek kula kali sampean ahli maca selawat lak diparani tambi Kanjeng Nabi. Masuk akal ta, Pak? Nggih. Lek gak percaya ya wis aja waca kok repot. Besok sampean lek ate mati dipatuki ambek grandong sampean. Iya. Mari ngono jerit-jerit maca Yasin gak oleh. Jerit-jerit sorong ya. Sorong. Iya. Muga-muga kula kali sampean mulutan iki dibarengi jembar rezekine ambek Gusti Allah. Jembar waktune saged melok mulutan teng pundi-pundi niat nemoni Rasulullah. Ngoten mawon. Ketemu ta? Lemu. Iya. Yeah. Wong abi paling kondo lek tiap maca maulid pasti ono. Yai Khamid kondo. Lek malam Senin niku ngomong ngene, dayo pentingnya ya apa? Monggo. Tenggene langgar manggihi Rasulullah. Ngoten lah. Biyen oleh ketan. Monggo dipun dahar diberkat niki suguhane Rasulullah senes dugi kula. Lho, kaya ngono. Yai Khamid iku ngomong kaya ngono. Iya lek ugi ngomong ngono gedabrus. Oh Yai Khamid dileken gedabrus. Ya raimu iku sing gedabrus. Iya. Yeah. Jarine Gusti Kanjeng Nabi laisa ahadun. Ga ono siji-sijine wong mbo iku mang pesek, mbo mbangir, mbo mlarat, mbo soki, mbo kiri. lek ni maca salam nang ngene aku, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad illa raddallahu ruhi. Gusti Allah ku kanang aku Muhammad, ana wong salam nang awakmu, Gusti Allah merenggai salam kita. Setiti opo disampekno iki lho. Krana sampean niku gak tahu mengecewakan, nglarakno atine menungso. Sampeyan tangi iki. Napa Gusti li yusallim li yaruddas salamu alaihi. Sampeyan parani omahe ngene pojok kono ditekani. Ditekani Kanjeng Nabi. Dalek kula kali salah siji, Ustaz. Diundang ambik tiang niku omahe ado. Berkati Titi. Repot aku. Iya. Yeah. Sing ngundang sugi, waduh, udan-udan akeh sing teko. Lek Kanjeng Nabi sapa ae sing maca selawat diparani ditunggoi ambek Kanjeng Nabi. Lah wis enak. Iya. Yeah. Napa maneh kula kali sampean gelem nglakoni sunahe Rasul Jumat ngetoki kuku mari ngono budal Jumatan gawe wangen-wangen. Gusti Kanjeng Nabi melok terus sampai mulih. Iya. Yeah. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah. Wa tabrani an Abi Darda. Innallaha wa malaikatahu sak temene Gusti Allah lan malaikate Gusti Allah iku yusalluna. Padha ndungakno kabeh. Padha ngrewangi ala ashabil amaimi nanggene wong sing gawe serban yaumal jumati dina jum dina jum wayahe Jumat. Biasane Pak jenenge amaim niki imamah niku serban iki ana telu Pak. Lekne dibuletno nang kene sirah bulet lho Pak. Iya. Sapu tangan sampean bela kene niat serbanan iku jenenge imamah. Serban dikalungno ana kene sirah ngene tutupno. Iya ditutupno iku jenenge khimar. Khimar iku tutup kaya kudung. Iya. Serban ditemplekno nang kene pundak iku jenenge ridak selendang. Pokoke sampean gawe sing ngendi telu iki lek Jumatan sampean didongakno Gusti Allah ambek malaikat. Iya, pinten regane serban? 8500, 5000 oleh. Kari ngene nedek lho, sret ngene. Lek isin nggawa serbet repot-repot. Telen gini Eman Wasaykhani an Abi Hurairah radhiyallahu an idha kana yaumul jum'ati nalikani dina jum'at kana ala kulli babin min abwabil masajid. Wonten setiap pintu dari pintu-pintu masjid diae tiap onok lawang gini melbu dik gini kuno malaikatun malaikat iyak tubunan nas nyatet sopo sing teko ala kodri manazilihim menurut kedatangannya al awali sing awal. Sing awal yono catatan pertama, sing kari yono ka kari. Fa'idha jalasal imam lekne imam sing bismuni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lunggu tawan suhufa malaikat podo ngelempit bukune kabeh wis leren nyateti ngerungokno jawab bising salam. Waja'u yastami'u madzikra, mereka mendengarkan pituture khotib. wa masalul muhajiri, muhjiri gambarane wong sing paling isu-isuan budal nang masjid kama salil ladhi yuhdi badanatan koyok wong sing sodakoh mele unto summa kalladhi yuhdi bakorotan, kemudian jam yang kedua koyok wong sing mele sapi, wis umum niki pak. Summa kalladhi yuhdil kabasa, kemudian podo ambik wong kurban utawa sodakoh wedus. Summa kalladhi yuhdi aljajadata, sing tambah kari goyok sodakoh pitik, sing ake sodakoh endok. Iya, endok mulai ini dipecah bisa ini gak ada apa-apa. Iya, iya. Sambil kita memperingati membaca selawat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mohon kepada Allah, ya Allah, karene umur niki Gusti sampean tulungi, sampean cedekno krana wis kate cedek mati, sampean cedekno, sampean gampangno nglakoni tugas-tugas sing diwulangno Gusti Allah lan Kanjeng Nabi, supados kula kali sampean selamat ninggal keluarga anak putu yo dadi wong sing selamat, dadi wong sing soleh, sukses ana donya akhirat. Kula bangsul malinggi Masjid Jamek ninggi malam Kamis bakdal maghrib jamaah masjid ngawontenaken mauludan. Mari isa seperti biasanya tabangan ambil isa isari, kemudian besoknya malam Jumat niku umum. Ya, apa kelebihannya? Kelebihannya niku para habaib, para kiai datang semua, Pak Bupati ngundang kiai-kiai khos di Pasuruan untuk didatangkan bersama-sama membaca selawat. Keuntungan kita niku pernah berkumpul dengan orang-orang yang khos ketika membaca selawat. Sampai jak kabe keluargae dadi yo teko sediluk mari ngono mule gak popo. Yo untung-untung sampai nek delok aku gantenge tenan. Ya. Yuk pendungo tenggene panjenengan, muga-muga Gusti Allah ngizini ngijabahi karepe masyarakat, karepe ulama, bareng-bareng maca selawat malam Jumat dipun paringono terang, dipun paringono padang, dipun paringono guyub lan diridhoi Gusti Allah. Ya Rabbana darofna bi annana darofna annana asrafna ala lamba asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la bigtisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi idada tadi sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.